pada sinar gilang gemilang. Bangkitkan daku dari tidur, engkau masih dalam pelukanku. Merintih kalbu dari hati yang rindu. Kenapa kita mesti begini? Sama-sama terbuai mimpi, masih banyak jalan yang kita tempuh. Mencari tonggak sekokoh gapai. Senyum membuat aku resah. Sedang apa engkau di sana? Alam tak dapat menolong kita berpaling dan tak setia kepadanya. Kasihku makin lama kita tak jumpa, makin dalam rindu padamu. Musik kamar kita jadi terlantar. Ku tinggalkan jalan sederhana. Ciuman matahari pagi pisahkan kita dari dosa. Debu kotor coba kita tepiskan. Debu kotor coba kita tepiskan. Hilangkan daku dari ingatanmu, keluarkan aku dari ruang kalbumu. Ku arungi laut, hilang penggayuh di tepi danau tanah seberang. Kasihku makin lama kita tak jumpa, makin dalam rindu padamu. Musik kamar kita jadi terlantar. Ku tinggalkan jalan sederhana. Semesta alam berduka cita melihat kita semalam. Kemana lagi kita kan berbicara? Cermin dari segala kehidupan.